nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha." Kalau kamu berusaha menghinggakan nikmat Allah, kalau kamu berusaha mendata, membilang nikmat Allah, maka mustahil kamu sanggup menghitungnya, mustahil kamu sanggup mendatanya. Ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di sana ada nikmat yang hanya bisa dirasakan dengan mata hati, hanya bisa dirasakan dengan batin seorang hamba. Walaupun dia berimbas memiliki pengaruh kepada nikmat raganya, nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, nikmat yang tidak bisa dikecap oleh lidah, nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh kulit manusia, yaitu nikmat hidayah kepada iman dan Islam, yang dia merupakan nikmat yang sejati, yang dia merupakan nikmat yang hakiki. Selain daripada itu, nikmat yang palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ya Allah, tunjukilah dan bimbinglah kami senantiasa kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim. Seperti apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau tidak beri nikmat, baik dari orang-orang yang engkau murkai ataupun orang-orang yang tersesat. Di ayat tersebut Allah sebutkan orang yang Allah beri nikmat itu hanya orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Selain daripada itu, dia tidak mendapat nikmat, baik dalam bentuk kemurkaan Allah maupun ketersesatan di dunia ini. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may yuti' Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzin an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan kelompokkan. Merekalah orang-orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Mayuti'illahu rasul fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Mereka adalah para nabi. Fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka adalah para nabi dan para pengikutnya, baik dari kalangan siddiqin maupun para syuhada dan salihin yang lainnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sebaik-baik teman seperjalanan dalam menapaki siratal mustaqim, jalan yang lurus tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam dua ayat tersebut atau beberapa ayat tadi yang kita sebutkan, Allah tidak menyebutkan nikmat yang lain karena nikmat yang lain tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat fisik itu nikmat, tapi tidaklah dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat iman dan Islam. Jauh dan tidak akan bisa dibandingkan sama sekali. Karena nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sejati, nikmat yang hakiki, nikmat yang asli. Nikmat yang selainnya adalah kepalsuan dan fata morgana. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka dalam banyak hadis, bagaimana kita lihat manusia yang paling sempurna kenikmatannya, manusia yang paling sempurna mendapatkan nikmat adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna nikmat Allah kepadanya. Manusia yang paling sempurna kebahagiaan dia raih, dia gapai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berbahagia di dunia dan akhirat, manusia yang paling sempurna kenikmatan Allah kepadanya dengan kenikmatan iman dan Islam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW paling mengerti hakikat nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam yang ada pada diri Rasulullah begitu sempurnanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan kepada kita semua untuk menjadikan teladan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik untuk dicontoh, untuk ditiru bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap hari akhirat. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian pula orang-orang yang paling sempurna nikmatnya adalah orang-orang yang berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslam وَرِزِقَ كَفَافًا وَكَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. Sungguh telah sangat sukses, sungguh telah sangat beruntung orang yang muslim Allah anugerahkan keislaman pada dirinya, kemudian Allah SWT berikan kecukupan rezekinya, dan Allah SWT berikan qanaah, perasaan cukup atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi aw sarbihi aw sarabihi wa indahu qutu yaumihi." Barang siapa yang aman di harinya, di keluarganya, di tempat dia beraktivitas, dan dia memiliki makan yang cukup hari itu, faka'annama hizat dunya bihadza firiha, seakan-akan dia mendapatkan nikmat dunia seluruhnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan kita lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ridha Rasulullah SAW dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, marra bina hilal wa hilalan wa thalathatu ahillah wa lam yuqad fi baiti rasulillahi sallam min syai. Kadang-kadang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri yang tercinta Rasulullah sallam berkata, kadang-kadang pernah lewat satu bulan, pernah pula lewat dua bulan, pernah pula lewat tiga bulan, tidak pernah menyala dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Tiga bulan tidak ngepul dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang dimasak. Berkata Urwah bin Zubair, "Wa ma ta'abukum hina idzin ya ummah?" Apa makanan kalian ketika itu wahai ibuku? Al-aswadan at-tamru wal ba. Yang kami makan sehari-hari selama berbulan-bulan cuman air putih dan korma saja. Tidak ada yang lain. Dalam pada itu Rasulullah SAW manusia yang paling sempurna nikmatnya. Dalam pada itu Rasulullah SAW manusia yang paling berbahagia di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berkata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Man lam ya'rif an-ni'mah illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuhu." Barang siapa yang tidak tahu nikmat kecuali pada makan dan minumnya saja, kecuali pada harta bendanya saja, kecuali pada kendaraannya saja, cuman itu yang dia tahu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kurang akalnya, kurang otaknya, dan telah sampai kepadanya azab sebelum nanti azab di akhirat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul qatifa wal khamisah." In uti radhi wa in lam yu'ta lam yardha. Celaka dan binasa hamba dinar, orang yang menghambakan diri kepada dinar, membudakkan dirinya, memperbudak dirinya, memperbudak hawa nafsunya kepada harta benda yang lahiriah. apakah itu pakaian, apakah itu emas dan perak, apakah itu sawah dan ladang, apakah itu kendaraan, menghambakan diri, kata Rasulullah SAW. Dirinya dikontrol oleh harta dan bendanya, celaka sebelum celaka nanti di akhirat. Kalau dia dapat, dia akan ridha. Kalau dia tidak dapat harta-harta tersebut, dia akan murka dan tidak ridha. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, innamal hayatud dunya la'ibu lahu la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini fata morgana, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan sandiwara, penuh dengan tipuan, penuh dengan permainan dan senda gurau saja. Tidak ada yang asli. Yang asli, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati kelak nanti di akhirat. Law kanu ya'lamun, itu kalau ada akalnya. Bagi manusia yang Allah berikan akal, dia tahu kehidupan dunia ini penuh dengan kepalsuan. Bagi manusia yang Allah berikan akal dalam ayat tersebut, dia tahu bahwasanya kampung akhirat adalah kampung yang asli. Negeri akhirat adalah negeri yang dicari. Allah ingatkan ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wahai Rasul, wahai Nabi, janganlah engkau tertipu, janganlah engkau terkesima, janganlah engkau silau dengan kegemerlapannya orang-orang kafir di muka bumi ini. Hiruk pikuknya kehebatan yang mereka miliki di kehidupan dunia ini, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam, kesenangan yang sedikit, thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka di neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau Rasulullah SAW mau, Allah subhanahu sudah jadikan gunung dan lembah-lembah yang ada di Madinah emas semua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, walau syi'tu lada'autullah subhanahu wa ta'ala la'ajallah subhanahu wa ta'ala madinatu wadiyan min dahab. Kalau aku mau, aku sudah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah pasti akan kabulkan. Allah jadikan gunung-gunung, lembah-lembah yang ada di Madinah ini emas isinya semua. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Janganlah buru-buru untuk mendapatkan kesenangan yang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau kana fid dunya indallah subhanahu wa ta'ala ta'dilu janaha ba'udah, lama saqa kafiran syurbata ma." Kalau sekiranya dunia ini ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun cuma seharga sebelah sayap nyamuk, tidak Allah izinkan orang kafir untuk minum seteguk air. Masyarul muslimin, sidang Jumat ini bukan Allah. Dikarenakan dunia ini lebih hina, lebih rendah daripada sebelah sayap nyamuk, maka Allah izinkan orang kafir lebih daripada minum berteguk bergalon-galon air dan kenikmatan yang mereka rasakan sekarang. Sunnatullah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Para nabi dan pengikutnya dalam keadaan tidak nyaman dalam kenikmatan dunianya di kehidupan dunia sekarang ini, dan merupakan sunnatullah dari zaman ke zaman. Musuh-musuh para nabi bergelimangan kenikmatan, mulai dari zaman Fir'aun, Qarun, Haman, dan seterusnya. Allah berikan mereka kelebihan. Dan itu ujian yang Allah ingatkan untuk kita tidak silau dan terkesima atas apa yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin, kita memiliki nikmat yang sesungguhnya, nikmatul iman wal islam, nikmat yang sejati, nikmat iman dan nikmat islam yang harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, akan tapi hal tersebut harus dilihat dengan mata batin, dengan keyakinan, dengan ilmu yakin. Dengan ilmu yakin fata morgana bisa dikalahkan. Dengan keyakinan kepalsuan bisa disingkap untuk melihat keaslian. Maka ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri, terutama yang dikehendaki di sini syukur iman, mensyukuri nikmat iman dan Islam, Allah akan kuatkan nikmat iman dan Islam tersebut, terutama di zaman penuh fitnah yang bisa mengeluarkan seorang dari keimanan kepada kemunafikan di masa sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudhlim isbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegeralah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segenap amal soleh, dengan melaksanakan segenap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum tiba masanya seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di pagi hari dia terjatuh ke dalam kemunafikan dan kekafiran. Wal iyadu billah. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.